Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, untuk baca, sebelum baca catatan kaki satu, maka kita lihat paragraf terakhir. Ini perkataan Mu'tazilah. Innahu qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lahu. Ini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang memang menjadi kuasanya. Wa amma nafsu af'alil ibad, adapun perbuatan hamba itu semata, fala yaqdiru 'alaiha indahum, maka menurut mereka Allah tidak kuasa atasnya. Wa tanaza'u, dan mereka berselisih, hal yaqdiru 'ala mithliha amla, apakah Allah itu mampu untuk mewujudkan semisal perbuatan hamba ataukah tidak. Walau kana makna ala ma qalu, dan seandainya yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir itu sebagaimana yang mereka katakan, lakana hadza, niscaya hal ini yaitu makna innallaha ala kulli syai'in qadir bimanzilati, seperti ayuqal kalimat wa 'alimun bi kulli ma ya'lamuhu, dia mengetahui semua yang dia ketahui, menciptakan semua yang dia ciptakan, dan kalimat-kalimat yang lain yang tidak ada faedahnya. Fasalabu, maka mereka hilangkan sifat sempurna kuasa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai terhadap segala sesuatu. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya. Catatan. يعني لو كان معنى والله على كل شيء قدير أنه قادر على كل ما هو مقدور له فإن هذا تفسير لا فائدة فيه. واعلم أيضا أن هذه العبارة أن الله قادر على كل ما هو مقدور له تحتمل أمرين. الأول أنه قادر على كل ممكن، فإن كل ممكن هو مقدور بمعنى أنه يقدر القادر على فعله، وهذا مذهب أهل السنة كما سيذكره الشارح. الثاني أنه قادر على كل ما هو مقدور له، لا يقدر على ما ليس بمقدور له، بمعنى أنه ليس على كل شيء قدير. فنفس أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس فالله لا يقدر عليها، وهذا مذهب القدرية والإمامية. فخلاصة كلام هؤلاء أن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه الرب عز وجل، فهو سبحانه لا يهدي ضالا ولا يضل مهتديا ولا يقيم قائدا باختيار. انظر من حاجة سنة النبوية. Yakni artinya, seandainya makna wallah ala kulli syai'in qadir adalah Allah itu kuasa atas semua yang menjadi di bawah kekuasaannya, yang tercakup dalam kuasanya, maka ini adalah tafsiran yang tidak ada gunanya. Wa'lam, dan ketailah aidan, juga bahasanya ungkapan ini yaitu ungkapan Allah annallaha qadirun ala kulli ma huwa maqdurun lah, ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang tercakup dalam kuasanya, ini tahtamilu mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, bahasanya Allah itu kuasa atas segala sesuatu yang mungkin, maka mustahil itu mustahil itu tidak masuk dalam hal ini, karena mustahil itu bukan syai', karena mustahil itu bukan syai'. Maka jika orang membuat pengandaian, apakah mampukah Allah melakukan begini-begini yang itu mustahil, maka yang salah adalah pertanyaannya. Fa'inna kula mungkinin, karena setiap yang mungkin itu satu hal yang makdur, sesuatu yang bisa dilakukan. Bimakna, dengan pengertian yaqdirul qadir, yang mampu itu punya kemampuan untuk melakukannya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang akan disebutkan oleh Ibnu Abil Aiz. Kemudian makna yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia Allah kuasa atas segala sesuatu yang tercakup dalam kuasanya, dan tidak kuasa atas segala sesuatu yang di luar kuasanya. dalam pengertian bahasanya Allah itu sebenarnya tidak maha kuasa atas segala sesuatu. Maka semata-mata, maka murni perbuatan hamba, yaitu perbuatan malaikat, perbuatan jin dan manusia, Allah tidak kuasa atasnya. Inilah akidah Qadariyah dan Syiah Imamiyah. Fakhulah suatu, maka kesimpulan perkataan mereka-mereka, bahasanya manusia atau hamba mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Arab Azza wa Jalla. Maka Allah itu tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang sesat, dan tidak bisa menyesatkan orang yang mendapatkan petunjuk, tidak bisa membuat berdiri orang yang duduk, dan dia akhirnya berdiri bikhtiar karena kehendaknya sendiri dan seterusnya. Kemudian wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah, fa indahum, maka menurut ahlus sunnah, annallaha ala kulli syai'in qadirun, ya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, apa maksudnya sesuatu itu, apa maksudnya, yaitu kullu mumkinin, segala sesuatu yang mungkin. Fa wa mundarijun, maka dia tercakup dalam hal ini, tercakup dalam syai'. Adapun al-muhal, adapun sesuatu yang mustahil karena zatnya, misalnya satu hal yang ada sekaligus tidak ada dalam kondisi, dalam keadaan yang sama, maka ini sesuatu yang la haqiqata lahu, satu hal yang tidak ada realnya. Ya, dia cuma ada, cuma bisa dibayangkan dalam dunia imajinasi. Walai tasawwa, bahkan tidak bisa kita bayangkan wujudnya di alam nyata. Dan sesuatu yang mustahil semacam ini tidak disebut syai'. Ini tidak disebut syai' dengan sepakat orang yang berakal. Nah, kita lihat masalah muhal. Al-Muhaqqiq rahimahullah ta'ala, al-muhalu al-mumtani'u qismun. Al-awalu muhalun lidzati, huwa al-manfiyu alladhi la yaqbalu asy-syuhuda, ay alladhi la yumkinu wujudu fil kharij. مثل وجود شريك مع الله والجمع بين نقيضين فكون الشيء موجودا مقدوما في آن واحد وكون الشيء أبيض كله أسود كله وغير ذلك فهذا النوع لا يدخل في مقدور الله وذلك لأنه لا يقبل الوجود أصلا ولا يسمى شيئا والله يقول والله على كل شيء قدير ولا يدخل في مقدوره سبحانه إلا ما يسمى شيئا لكن بعض الناس من يدعي أن الممتنع لذاته مقدور وغالب من يقول هذا لا يتصور ما يقول أو لا يفهم ما يريد. لا يفهم ما يريد الناس في تلك العبارة. نعم. Al-muhal, nama lainnya al-mumtani, itu mustahil, itu ada dua macam. Mustahil karena zatnya, itulah al-manfi, sesuatu yang tidak ada. Al-ladhi layak bal subuta, subut di sini artinya ada, yang tidak bisa menerima, layak bal, tidak bisa menerima kemungkinan as-subuta ada. Kemungkinan untuk ada itu tidak ada. Itu namanya mustahil. Ya, alladzi la yumkinu wujuduhu, yaitu tidak mungkin ada fil kharij, di dunia nyata, di dunia luar, maksudnya di luar imajinasi manusia. Ya. Mislu wujudu syarikin, adanya sekutu bagi Allah, atau tergabungnya dua hal yang bertentangan, semacam satu benda itu ada sekaligus tidak ada di waktu yang sama. Contohnya sesuatu itu seluruhnya warnanya putih dan hitam di waktu yang sama dan yang lain, maka ini semua tidak termasuk dalam kuasa Allah. Kenapa? Li'annau layak balul wujuda asla, karena dia tidak menerima probabilitas kemungkinan untuk ada aslan sama sekali. Dan sesuatu yang tidak menerima kemungkinan untuk ada sama sekali, maka layusama syai'a, tidaklah dinamai syai'. Padahal Allah berfirman wallahu ala kulli syai'in qadir. Fala yadkhulu, maka tidak termasuk dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disebut syai berdasarkan ayat ini. Akan tetapi sebagian orang ada yang mengklaim bahasanya mumtani lidatihi itu maqdur. Itu di bawah kuasa Allah. Dan mayoritas orang yang mengatakan ini dia tidaklah memiliki persepsi yang baik, tidak ya tasawwur, tidak memiliki persepsi ma yaqul, tidak mengetahui apa yang dia katakan atau tidak faham apa yang dimaksudkan oleh manusia dengan ungkapan itu. Nah. Mahalun liwani huwa al-amru al-ma'lum alladhi yaqbalu wujuda illa in tan'a wujuduhu bita'alluqi anhu yahdi baqa'ihi fi al-'adad. Wa yumkinu tawdihuhu bi qawlihi subhanahu wa law ruddu la'adu liman huwa anhu. Wa ma'lumun annahu la ruju'a ba'da al-mawti fa innama huwa hisabun wa iqabun. Lakin Allah qadir ala irja'ihim ila dunya ghayru annahu la ma yasur. Kadzalika li'anna Allahi as-sabiqi annahu la yakun. Wa minhu qawluhu wa law syi'na la'atayna kulla nafsin hudahum. Hudaha. Wa law sya'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidah. Wa amthalu dhalika mimma akhbara Allah ta'ala annahu law sya'a laf'alahu. Fa hadha yastalzimu anna hadhihi al-umura mumkinatun maqduratun lillahi lakinnahu sya'a alla yaf'alahu. Nah. Kemudian mustahil li ghairihi karena faktor yang lain, bukan karena zatnya. Itulah perkara yang tidak ada. Allah dilayak balun wujuda, yang tidak menerima kemungkinan untuk ada. Akan tapi yang imtana'a wujuduhu, imtana'a wujuduhu, yang menyebabkan mustahil dia ada, adalah lita'aluk ilmillah, karena ilmu Allah melekat. Bi baqa'ihi, bahasanya dia tetap ini, tetap berada fil adam dalam ketiadaan. Dan mungkin bisa lebih diperjelas dengan firman Allah tentang orang kafir, walau ruddu seandainya mereka dikembalikan, orang musyrik seandainya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, misalnya kembali mereka melakukan kemusyrikan, la'adu, misalnya mereka akan kembali, lima nuhu anhum, melakukan hal yang dilarang, yaitu kemusyrikan. Dan satu hal yang maklum, bahasanya tidak mungkin kembali ke dunia setelah mati. Fa inna ma huwa, karena yang ada adalah hisab dan hukuman. Akan tapi Allah itu kuasa untuk mengembalikan mereka di dunia. Namun itu tidak terjadi. Kenapa? Karena melekat padanya ilmu Allah. Ilmu Allah yang terdahulu. Bahasanya tidak akan ada manusia yang dikembalikan di dunia setelah tiba di akhirat. Maka dia mustahil terjadi, yaitu mustahil orang itu kembali hidup di dunia, itu mustahilnya karena ilmu Allah. Karena ketetapan Allah as-sabiq yang dahulu, bahasanya orang yang mati tidak akan dikembalikan ke dunia. Bukan karena itu satu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mustahil bagi Allah. Allah qadir, Allah mampu untuk mengembalikan mengembalikannya ke dunia. Namun dia mustahil terjadi itu karena faktor tambahan, yaitu faktor tambahannya adalah ketentuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang dahulu. Bahasanya la yakunu, tidak ada orang yang kembali ke dunia setelah sampai di akhirat. Wan minhu, dan di antaranya adalah firman Allah, seandainya kami berkehendak, niscaya kami akan berikan setiap jiwa hidayah. Seandainya Allah Rabbmu berkehendak, niscaya Allah jadikan manusia satu umat. Wa amsalu dari keadaan semisal itu, yaitu hal-hal yang Allah kabarkan, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa melakukannya. Wa hadza yastalzim, dan ini mengharuskan, bahasanya itu adalah satu hal yang mungkin dan di bawah kuasa Allah. Akan tapi Allah berkehendak untuk tidak melakukannya. Kemudian wa min hadzal bab, dan di antara contoh ini yaitu muhal, yaitu mustahil karena muhal lidatihi, adalah ucapan adalah tentang khalqu misli nafsihi. Mampukah Allah menciptakan makhluk semisal dia? Ada makhluk namun semisal Tuhan. Mampukah Allah? Maka ini satu hal yang di luar makdur Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apa? Mustahil. Contoh yang lain, idam nafsihi. Bisakah Allah mematikan dirinya sendiri? Mampukah Allah mematikan dirinya sendiri? Dan wa amsalu dzalika minal muhal, dan hal-hal mustahil yang lain. Nah, catatan kaki. Wa min hadza babi ay al muhalu dzalhi qawluhum hal yastati'u Allahu an yakhluqa mithla nafsihi wa hadza su'alun fasidun fi nafsihi li'anna Allah law khalaqa mithla nafsihi lakana hadza laysa mathalan lahu. Laisa mislan. Laisa mislan lahu. Fallahu khaliqun wa dhaka makhluqun. Fantabatil mathaniyatu. Wa min hadha al-babi aydan hal yastati'u Allahu an yu'dama nafsahu? An yu'dima. An yu'dima nafsahu, fa hadha mimma la yadkhulu fil qudrati li'annahu min qabil al-muhali dhati. Wa huna yunsha'u su'alun. هل القول بأن المحال لذاته لا يدخل في مقدور الله هل هذا من باب العجز؟ الجواب قال المناوي في اليواقيت في اليواقيت والدرر. فالمستحيل لا تتعلق القدرة به لا لنقص فيها بل لعدم قابليته للوجود. فلم يصلح محلا لمتعلقها. ومن قال هو قادر على اتخاذ ولد وإلا فهو عجز رد بأن اتخاذه محال وهو لا يدخل تحت القدرة فلا عجز انتهى فلا عجز والله أعلم. نعم. Yang termasuk dalam bab ini yaitu bab muhal dzatihi, ucapan sebagian orang, apakah Allah mampu menciptakan makhluk semisal dirinya? Maka pertanyaan ini salah. Wa hadza su'alun fasid. Pertanyaan ini salah. Finansihi, diri si pertanyaan itu sendiri sudah salah. Karena seandainya Allah bisa menciptakan makhluk yang semisal dengan Allah, maka itu tetap tidak semisal dengan Allah. Kok bisa? Karena Allah yang mencipta dan dia dicipta. Berarti tidak ada semisal. Maka berarti tidak ada yang namanya semisal. Termasuk dalamnya ucapan, apakah Allah mampu mematikan dirinya sendiri? Fahada, maka ini satu hal yang tidak termasuk dalam kuasa Allah. Karena dia adalah sejenis muhal dzati. Cuma di sini muncullah pertanyaan, apakah perkataan yang mengatakan bahasa muhal dzatihi itu tidak termasuk dalam kuasa Allah? Ini mimbabil ajiz, karena Allah itu ajiz, tidak mampu. Maka jawabannya perkataan al-munawi di yawakit wa durar, mustahil itu la tata'ala kul kudratu bihi. Kuasa Allah tidaklah menempel badannya, tidaklah melekat badannya. La linaksin fiha, bukan karena adanya kekurangan padanya. Bukan karena adanya kekurangan pada kudrah Allah. Namun li adami qabiliyatihi lil wujudi, karena memang sesuatu tersebut adami qabiliyah, tidak menerima kemungkinan lil wujud untuk ada. Falaya selama, maka tidak layak menjadi sasaran tempat melekatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah orang yang mengatakan Allah itu kuasa untuk memiliki anak, jika tidak berarti Allah itu lemah. Maka kita bantah, bahasanya memiliki anak itu satu hal yang mustahil bagi Allah. Maka dia tidak termasuk di dalam kuasa Allah, dan ini bukanlah menunjukkan tidak mampunya Allah. Wallahu a'lam. Kembali ke atas, wa hadzal bab wal iman. Bab ini adalah iman dengan rububiyah Allah yang bersifat umum dan sempurna. Fa innahu la yu'minu Maksudnya tidaklah mengimani bahasanya Allah adalah Rabb segala sesuatu kecuali orang yang mengimani kalau Allah kuasa atas segala sesuatu. Maka tidaklah beriman dengan rububiyah Allah yang sempurna dan sempurna kecuali orang yang beriman bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa inna matanazza'u mereka, namun mereka hanyalah berselisih fil ma'dum tentang sesuatu yang tidak ada. Namun dia al-ma'dum al-mumkin, sesuatu yang belum ada namun mungkin. Apakah dia termasuk syaikh ataukah bukan? Catatan kaki. Asani al-ma'dumu huwa mumkinu wujuduhu. Tanaza'a an-nasu fi ma'fi ma'duni hal yusamma syai'an am la. Wa qabla al-jawabi i'lam anna al-wujuda wujudani. Al-awwalu wujudun 'ayniyun wa huwa ma kana kainan fil khariji asy-syai'. الثاني وجود علمي وهو ما كان في الذكر والعلم فالمعدوم الذي ما وجد الآن لا شك أنه شيء في علم الله لكونه تعالى قد كتبه وذكره لكن النزاع هنا هل هو شيء في الشاهد والخارج على القولين قول أهل السنة وطوائف من المرجئة كالأشاعرة وغيرهم هو قول هشام بن عمر أحد شيوخ المعتزلة إن المعدوم ليس شيئا وهذا القول هو الذي يشهد له السمع كما ذكر ذلك الشارح. الثاني قول المعتزلة والشيعة وهو أن المعدوم شيء واستدلوا بقول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فقالوا فأخبر الله أنها شيء وهي معدومة لم تقع بعد. والجواب أن قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يتم الاستدلال به إلا بتمام الكلام الذي بعده وهو يوم ترونها فالله أخبر أنها شيء لكن يوم أن نراها ولم يقل إنها الآن هي شيء فبطل تعلقهم بالآية وصار ما استدلوا به لهم صار عليهم. Ya, ma'dum ya'lam yang tidak ada, wa al-mumkinu adalah sesuatu yang mungkin untuk ada. Dan manusia berselisih pendapat tentang al-ma'dum, sesuatu yang sekarang belum ada di dunia nyata, apakah bisa disebut syekh ataukah tidak. Sebelum menjawab pertanyaan ini, ketahuilah bahasanya yang namanya ada itu ada dua macam. Ya, wujudun ainiyun, ada di dunia nyata. Wawa makana kainan, itulah segala sesuatu yang ada fil kharij, di dunia luar. Asyahid, yang bisa disaksikan. Ya, itu di dunia nyata. Kemudian ada dari sisi pengetahuan. Itulah sesuatu yang karena ada fi dzikri dalam ingatan wal ilmi dan pengetahuan. Maka segala sesuatu yang belum ada alladzi mawjuda al'an yang belum ada saat ini tidaklah diakukan dia adalah syai' dalam ilmu Allah. Dia adalah syai' jenis yang kedua wujudun ilmiyun. Likauni karena Allah Ta'ala telah menetapkannya dan menyebutkannya. Akan tetapi yang jadi perselisihan apakah dia syai'? Apakah dia tergolong syaih? Fi syahid dalam dunia nyata wal khair di dunia luar. Ada dua pendapat, pendapat ahlu sunnah dan sejumlah kelompok murjiah di antaranya adalah Asy'ariyah dan yang lain. Dan ini adalah pendapat Hisyam ibn Amr, salah satu tokoh Mu'tazilah. Bahasanya ma'dum itu laisa syai'an. Dan inilah pendapat yang didukung oleh As-Sam' dalil sebagaimana yang akan disebutkan oleh Asy'ari dan Sarah. Dan pendapat Mu'tazilah dan Syiah yang mengatakan bahasanya al-ma'dum sesuatu yang belum ada itu syai'. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala sesungguhnya kegoncangan saat kiamat itu syai'un 'adzim. Kata mereka maka Allah mengabarkan kalau itu syai' padahal dia tidak ada lam taqab ba'du belum terjadi. Adapun jawaban tentang firman Allah Ta'ala inna zalzalata syai'un 'adzim tidaklah sah berdalil dengannya illa bitamamil kalami kecuali dengan melengkapkan kalimat setelahnya yaitu ya ma'tunaha Maka Allah mengkabarkan bahasanya kegoncangan kiamat itu syaih, akan tapi tidak setiap hari, namun pada hari di mana an-naraha kita melihatnya. Allah tidak mengatakan dia sekarang ini sudahlah syaih. Maka batallah ketergantungan mereka dengan ayat ini, dan jadilah mereka apa yang mereka buatkan dalil untuk membela mereka, jadilah dalil tersebut dalil yang alihim untuk menyudutkan mereka. Watahkik, kembali ke atas, dan kesimpulannya bahasanya ma'dum itu bukan syaih di alam nyata, akan tapi Allah ya alam mengetahui mayakunu apa yang terjadi sebelum terjadi dan mencatatnya. Allah telah menyebutkan dan telah mengkabarkannya, yaitu inna zalzata sa'ati syai'un azim. Fayakunu syai'an, maka dia menjadi sesuatu dalam dataran ilmu, ingatan, penyebutan, dan catatan. Dalam catatan lahil mahfud, la fil kharid, bukan syai' di dunia nyata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna ma'amruhu idha arata syai'an ayakula lahu kun fayakun. Waqala Ta'ala, waqad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a. Ayy lam takun syai'an, bukanlah sesuatu yang ada fil khair di dunia nyata, meskipun telah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Demikian juga firman Allah Ta'ala, hal alal insani hina minad dahari, di satu waktu, satu bagian dari waktu, lam yakun syai'an madhkura, di mana manusia itu belum telah menjadi syai' yang bisa disebutkan. Firman Allah, laisa kamitsli syai', ratun ada sanggahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan firman Allah, wa huwa as-sami'ul basir, sanggahan untuk orang mu'atilah yang mengkari sifat Allah. Maka Allah itu mausufun disifati dengan sifat-sifat sempurna, tidak ada padanya di dalamnya kemiripan. Fal makhluk, maka makhluk meskipun dia disebut mendengar, melihat, maka tidaklah mendengarnya dan melihatnya sebagaimana mendengarnya Allah dan penglihatan, pendengar Allah dan penglihatannya. Walayalzam, dan tidaklah mesti min isbati sifat, menetapkan sifat itu bukan berarti mentasbih. Karena ini nama sifat makhluk sebagaimana yang layak bagi makhluk, dan sifat Allah dan sebagaimana yang layak bagi Allah. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.